Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ma ba'd. Qala terkait dengan al-ilhah fid du'a, ilhah mulihan itu mendesak, tapi bukan menekan dalam artian kasar. Mendesak dengan memelas, tahu kan, ya, merendah, dia menghinakan diri, memintanya dengan memelas. Nah. Di antara tandanya dengan mengulang-ulang doa yang diminta. Banyak keadaan yang terkait dengan ilhah ini. Sambil merintih, menangis, mengulang-ulang, meratap meminta kepada Allah. Nah, ini kata beliau rahimahullah, wa min anfa'il adwiyah. Termasuk di antara obat yang paling bermanfaat adalah al-ilhahu fid du'a. Ilhah di dalam berdoa, ya, meratap, meminta, memelas, mendesak dengan mengulang-ulang sambil menangis. Kalau kita dengan orang tua kita, ya, dengan ya, merengek, ya, tahu ya, nah, sambil nangis minta permen, minta jajan, akhirnya sang ibu atau uminya atau abinya mau tidak mau mengeluarkan. Allahu arhamu bina min abaina wa ummahatina. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang kepada kita daripada ayah dan ibu kita. Kalau orang tua kita mintai dengan sambil merengek seperti itu, kita naam untuk memberi, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa arhamur rahimin. Tinggal kait dengan yang sebelumnya. Minta kepada Allah dalam keadaan hati itu yakin. Wa qad rawi Ibnu Majah fi sunanihi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak meminta kepada Allah, niscaya Allah murka, marah kepadanya. Dinyatakan oleh sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami', juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah marah kepada dia. Nah, sombong berarti kan, Allah menyebutkan wa man innal ladina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang-orang yang sombong, angkuh, merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, sehingga tidak perlu meminta kepada Allah, akan Allah masukkan ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Saya dukhuluna jahannam madakhirin. Mereka akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Mintalah kepada Allah. Apa saja yang ingin kita minta? Dalam sebagian riwayat ini disebutkan kepada Rasulullah SAW, tapi sebagian ulama belum menerangkannya. Mintalah walaupun itu tali pengikat sandal, tali sandal yang putus. Untuk apa? Artinya menekankan betapa kita itu fakir kepada Allah, sehingga Allah tahu bahwa kita itu sangat berhajat, bergantung kepada Allah. Tidak ada dalam urusan yang apa kecil maupun besar kita bergantung memintanya kepada Allah. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang izawaya khabaya. Nah, tunjukkan betapa besarnya ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah dalam hal yang sekecil apapun. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau menanya, meminta, mintalah kepada Allah. Minta, gantungkan semuanya. Minta ilmu, minta pemahaman, kecerdasan, kesehatan, kekuatan. Minta kepada Allah barakah. Nah, kebaikan-kebaikan, bahkan urusan-urusan akhirat, bahkan urusan-urusan akhirat yang sangat penting, bahkan yang sangat paling benar dianjurkan untuk minta kepada Allah. Mintalah surga, kalau misalnya kita minta surga, surga Firdaus. Ketika kesungguhan itu ada, ketika kesungguhan itu ada, akan Allah berikan apa yang dia minta. Nah, seperti orang misalnya meminta, dianjurkan oleh Rasulullah, sungguh-sungguh minta untuk menjadi syuhada, sebaik-baik teman yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, wa hasuna ulaika rafiqa. Walaupun dia terbaring di atas tempat tidur, matinya dalam keadaan sakit di atas pembaringan. Ketika dia sungguh-sungguh minta kepada Allah untuk mati sebagai syuhada, akan Allah berikan pahala sebagai syahid. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, hampir 100 lebih peperangan yang dia ikuti dan selalu di garis depan. Untuk apa? Untuk segera mati syahid. Untuk segera mati syahid. Hampir tidak ada satu jengkal pun di dalam di tubuhnya itu pasti kena ada luka, saking banyaknya. Tapi akhirnya dia meninggal, radhiyallahu anhu, meninggal juga di atas tempat tidur. Kata para ulama yang mengomentari, karena engkau adalah saif min suyufillah, karena engkau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah. Namanya pedang Allah berarti kan masya Allah, tidak mungkin patah. Tidak mungkin patah. Kecuali Allah sendiri yang mematahkannya. Mereka seperti itu. Nah, qala malam yas'alillah yaghdab alaihi. Hajat kita semuanya ada di tangan Allah. Baik itu dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan akhirat. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau betul-betul kita sungguh-sungguh dengan berbagai macam sebab syarat kita penuhi, adab-adabnya kita penuhi, akan Allah giring kita untuk mendapatkan apa yang kita minta. Atau kalau itu dalam urusan dunia, kita dijauhkan dari kejelekan yang sebanding dengan yang kita minta. Ya, yang sebanding dengan yang kita minta. Atau itu disimpan oleh Allah untuk akhirat misalnya. Kita minta dunia, tapi tidak dapat. Mungkin itu disimpan oleh Allah untuk kita di akhirat. Kita minta dunia, tapi kita tidak dapat. Mungkin itu diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Kita minta dunia, tapi kita tidak dapat. Bisa jadi apa berupa diganti, dijauhkan kita dari kejelekan yang sebanding dengan yang kita minta. Ya, sebanding dengan yang kita minta. Jadi jangan putus asa dan terus mendesak apa yang ingin kita minta. Lapangan hati yang paling penting. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diilhami taubat. Diterima istighfar kita, permohonan ampunan kita. Minta taubat kepada Allah. Kalau sudah diberikan oleh Allah taubat, makanya lain-lain akan mengikut. Jaga untuk selalu bertaubat. Itu permintaan yang paling penting. Nah, kalau sudah orang itu diilhami oleh Allah, taubat, masuk dalamnya penyesalan, pengakuan, kesadaran bahwa yang dia lakukan itu salah, diterima oleh Allah taubatnya insyaAllah. Qala fi sahih al-Hakim min al-Mustadrak min hadith Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'jizu fi du'a, jangan merasa lemah, malas untuk berdoa. Fa innahu la yahliku ma'a du'ai ahadun, karena sebenarnya tidak ada yang binasa bersama doa itu satupun. Tidak ada yang sengsara dengan doa itu. Tidak ada yang kecewa dengan doa tersebut. Jadi dengan ini tadi, tiga hal ini tadi. Kalau dia minta dunia, mungkin ya, dia tidak dapatkan dunia yang dia minta, tapi diganti dengan yang lebih baik. Atau dijauhkan dari kejelekan yang sebanding dengan doa yang dia minta. Atau itu disimpan untuk dia di akhirat. Nah, penuhi syarat-syaratnya. Dahului, di antara adabnya untuk kita ingin doa itu terkabul, dahului doa itu dengan amalan soleh, banyak sedekah, ya, banyak sedekah. Soalnya amalan soleh yang paling penting, afdal, taubat, wal istighfar. Nah, taubat dan istighfar. قال وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء. نعم. وذكر الأوزاعي عن الزهري. Kalau dari sini saja, Al-Auza'i imam, Az-Zuhri imam, Urwah imam, Aisyah radhiyallahu anha ibunda kita, Ummul Mukminin, jelas sahabiyun, ya, sahabiyah istri Rasulullah SAW. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mendesak, melas di dalam berdoa. Tapi rawi sebelum Al-Auza'i dikatakan kadzdzab. Sebelum dia ada lagi orang lain. Disebutkan Baqiyah. Baqiyah ibn Walid. Baqiyah ibn Walid ini termasuk mudallis-mudallis yang berat. Mereka thiqah betulnya dinasihi dalam artian mutadayyin, orang yang tapi jatuh dalam perkara mudallis ini. Mudallis yang paling berat pula. Mudallis taswiyah namanya. Nah, mungkin ini Baqiyah mentadlis. Ini kemudian dari Baqiyah ke Yusuf bin Asifer. Dari Al-Auza'i. Nah, dan dia dikenal sebagai salah seorang di antara man yadha'ul hadith, suka memasu hadith. Suka memasu hadith. Mungkin dimasukkan oleh beliau maknanya nam, seperti itu. Ya. Walaupun dalam segi sanad ini maudhu boleh dikatakan palsu, tapi maknanya banyak di dalam riwayat-riwayat yang bahkan di mungkin sebagai apa namanya disebutkan di dalam Al-Quran keadaan para anbiya, ya, orang-orang yang mereka itu dikatakan oleh Allah namwa minal muhsinin. Tatajafa junubuhum manil madadi yad'una rabbahum khaufan wa tama'. Itu perkumpulan, jadi di antara bentuk-bentuk mulihin, khaufan wa tama'. Yad'una raghaban wa rahaba. Ada rasa takut ditolak, tidak didengar doanya, ada rasa harap. Itu mulih. memelas. Orang memelas kan berarti kan dia kan dalam keadaan takut itu. Takut tidak diterima doanya, tidak didengar dan tidak diberikan. Dan tapi harap. Jadi bayangkan kita kalau kita nangis ketika kecil minta jajan, minta uang, minta ikut diajak orang tua, nah, orang tua misal piknik atau apa, melas kita sampai bisa di, nah, seperti itu. Makanya mungkin dimasukkan oleh beliau di sisi maknanya sahih, apalagi yang meriwayatkan dari kalangan ini, dari tabi'in, Auza'i, Az-Zuhri, Ar-Urwah, orang-orang besar, para ulama. Baik. Qala rahimahullah wa fi kitab az-zuhd lil Imam Ahmad an Qatadah qala muwarrid qala muwarrid ma wajadtu lil mu'min mathalan. Dalam kitab az-zuhd dari imamnya enam karya Imam Ahmad, ini Imam Ahmad dari Qatadah, Qatadah bin Di'amah Sadusi rahimahumullah. Qala muwarrid, tapi yang juga saya tidak menemukan permisalan untuk seorang mukmin, perumpamaan tentang keadaan bagaimana dia itu mulih berdoa. Illa rajul, kecuali seorang laki-laki, silbar ala khasyabatin fahuwa yad'u, dalam keadaan dia di atas sebatang kayu di lautan, dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, la'allallaha azza wa jalla ayyunjiyahu, mudah-mudahan Allah menyelamatkannya. Pasrah kan. Nah, ini gambaran untuk menunjukkan tentang mulih ini tadi, betul tekad dan sangat ingin untuk selamat. Seperti itu juga dalam keadaan kita berdoa di waktu sujud, nah, di waktu sahur, sepertiga akhir malam, mungkin kita selesai sholat witir, atau bahkan ketika kita doa kunut witir, doa kunut witir. Di antara doa itu, nah, yang apa namanya juga, kalau kita misalnya tidak hafal itu semua dalam sujud, doa pamungkas yang kita baca, nah, kita hafal semua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kebaikan dunia, nah, istri yang saleh, nah, pekerjaan yang mudah, tetangga yang baik, teman yang baik, guru yang baik, murid yang baik, nah, kendaraan yang baik, hasanah, amalan yang baik, mudah untuk mencari ilmu, mudah untuk memahaminya, semualah dalam urusan dunia. Sungguh-sungguh kita meminta dapat insyaallah. Dan itu yang paling sering diminta oleh Rasulullah, di antara doa-doa yang paling sering dia panjatkan, dia baca, Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, di dalam kandungan doa tersebut juga berarti apa? Kita meminta kebaikan untuk anak istri kita, keluarga. Nah, apalagi kalau misalnya doa itu khusus, Allahumma barik, dalam doa kunut itu kan ada, wa barik lana fi ma a'tait, ya Allah berkahilah apa yang kau berikan. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? Banyak. Mata, telinga. Kalau kita minta kebaikan, Allah fungsikan mata itu untuk yang baik. Allah fungsikan telinga itu, Allah bimbing, artinya Allah beri taufik untuk kita menggunakan mata yang baik pada hal-hal yang disukai oleh Allah. Pada telinga juga untuk, nah, kepada yang disukai oleh Allah. Lisan, mulut kita juga demikian. Apalagi yang berkaitan dengan kita, kesehatan, anak, akan diberkahi oleh Allah menjadi anak yang baik, anak yang saleh, saleha. Itu buahnya. Nah, kalau kita sungguh-sungguhnya, tapi tenang. Lengkapi syarat-syaratnya. Jauhi perkara yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, jauhi pakaian yang haram, rumah, tanah. Nah, hubungan-hubungan dalam muamalah. Ya, jauhi, jangan peri-peri kolosu, nyerempet-nyerempet bahaya. Dalam artian kelihatan oleh orang lain itu seakan-akan halal, tapi menuju sesuatu yang haram, tidak benar. Yang jelas-jelas. Kalau memang itu, kalau orang itu, makanya kalau hati itu bersih, sehat hidup, itu tidak akan ingin dia orang itu tahu. Nah, ketahuilah bahwa ini adalah isim. Ya, al-ismu kita sudah lewat dalam Arba'in Nawawiyah. Al-ismu maha kafi sadrik wa karih ta'ayyat tali alihinna. Itu sudah cukup. Ya. Nah, haka fi sadrina, sisi sudurina, terdetak, enggak enak. Dan kita enggak ingin orang lain tahu. Itu sudah berarti apa? Taraddud. Benar enggak yang saya lakukan? Khawatir kalau orang lain. Sudah, pangkas, berhentikan istighfar kalau itu hak dawah, hak orang lain, selesaikan, tinggalkan. Nah, itu dosa. Ini untuk orang-orang yang ditujukan oleh kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalimat ini, ya, kalimat-kalimat seperti ini juga kalimat dalam hadis berikutnya, wastafti qalbak, tanyakan, minta fatwa kepada hatimu. Itu untuk orang-orang yang hatinya bersih, hati yang sehat, hati yang putih, sehingga ketika dia tanyakan, dia melakukan hal itu walaupun itu belum dia ketahui, belum dia tanyakan kepada seorang ustaz, kepada ulama, tidak cari dan tidak tenang, itu dosa, yakin tidak, tinggalkan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan. Ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas, yang antara keduanya adalah perkara-perkara yang mushtabihat. Kalau ragu kita tidak enak, sudah tinggal. Cari yang halal yang jelas. Walaupun sedikit tapi barokah. Ya, walaupun sedikit tapi barokah, anak kita, istri kita aman. Kita pun aman ketika dalam keadaan kita enggak mungkin selak roda itu di atas terus kan, berputar kan. Kadang kita mungkin jatuh. Di bawah berada di bawah, tapi dalam keadaan seperti itu Allah lihat kita. Selama kita dalam keadaan di atas, dalam keadaan lapang, dalam keadaan tenang, Allah kenal kita. Ya, maka ketika dalam keadaan sulit pun Allah tidak menyia-nyiakan kita. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Maka pasti tinggal kita yang memperbanyak. Kita mungkin kurang yakin dalam hal yang seperti ini. Masa doa terus? Iya. Tapi kita kurang yakin. Anda tidak berani juga mengatakan, memberikan contoh. Nah, karena mungkin itu semuanya ini. Kalau dari pribadi, Anda tidak merasa punya doa yang makbulah, tapi mungkin dari doa orang lain, warga, ya. Nah, ada yang orang-orang yang Anda doakan kebaikan, ya, belum terlihat hasilnya sampai sekarang. Nah, berharap, ya, doakan semoga lebih taufik. Allah bukakan hati mereka. Sampai sekarang malah ada yang semakin jauh. Masalah salalah. Nah, kita tidak tahu dari mana doa itu. Makanya anak sering nyampainya seperti ini karena berharap antum yang tidak melakukan dosa-dosa besar yang lebih berat dan lebih banyak, maka doakan, istaghfirullah, mintakan ampunan buat kami. ini kebiasaan orang saleh juga. Para salaf, Abu Hurairah datang ke sekolah-sekolah, anak-anak banyak. Istaghfirul li Abi Hurairah. Mintakan ampunan untuk Abu Hurairah. Umar bin Khattab juga datang kepada kerumunan anak-anak. Istaghfirul li Umar. Mintalah ampunan untuk Umar. Karena kalian belum banyak dosa. ya. Antum yang tidak melakukan dosa yang berat, yang parah, tidak memintakan tolong doakan, ya. Tolong doakan. Nah, kita ingat hadis Nabi SAW, mereka yang mendoakan ya dong diakhihi anbah riwayat, yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa tahu dia, malaikat akan mengatakan apa? Amin walaka bimisli. Kita berharap dari sisi itu pada orang lain juga, tidak masalah. Kita berharap kebaikan untuk sesama. Masing-masing kita mengharapkan kebaikan untuk diri kita, juga untuk orang lain. Kita ingatkan, kita akan tolong doakan. Kita pun berharap, mudah-mudahan Allah pun mengabulkan doa, doa dia untuk kita dan juga untuk dia. Kalau semata-mata kita mengharapkan datang orang, ada orang yang kita anggap orang soleh, orang baik, yang tidak banyak dosa, doakan saya, tanpa niat, tanpa keinginan seperti itu, ya enggak, itu bukan kebiasaan salaf. Bukan kebiasaan salaf itu setiap kali ada orang datang, orang soleh yang kita ketahui, kita doakan anak. Ya, enggak. Nah, saling mendoakan, ya, saling mengingatkan. Kita enggak tahu dari mana, dari mulut siapa Allah mendengarkan, dia mengabulkan doa. Mungkin antum mendoakan kami, Allah kabulkan, malaikat akan mengabulkan, menjawabkan seperti itu. Amin. Semoga Allah kabulkan doa kamu untuk saudaramu. Walakabimnya sedih dan semoga dan kau mendapatkan yang seperti itu juga. Doakan barokah untuk keluarganya, untuk hartanya, untuk anaknya, ampunan buat dia, petunjuk lebih-lebih. Ya, Allah yahdi, Allah yuslihu. Lebih-lebih. Nah, apalagi ini para thullab, doanya thullabul ilmi itu luar biasa, doa thullabul ilmi. Doakan orang tuanya, doakan gurunya, doakan temannya. Nah. Baik. Ya, jangan pelit dengan doa, doakan orang lain. Ya. Nah, itu juga menjadi wasilah tawasul dengan amalan soleh. Kita berdoa, kita mendoakan orang lain dengan harapan Allah juga mengabulkan kita. Semoga Allah pun ini sayang kepada kita untuk doa kita kepada orang lain. Barangkali apa? Nah, kita menghibah kepada Allah dalam keadaan misalnya, ya Allah, kalau Engkau tidak mengabulkan doa untukku, untuk kami, kabulkanlah doa untuk mereka. Dalam artian dia ini doa mereka, ini untuk mereka, kita doa kepada Allah untuk kebaikan fulan, kebaikan alan, kebaikan fulana, kebaikan alana, saudara-saudara kita, yang mudah-mudahan Allah pun sayang kemudian mengabulkan doa kita. Jadi kan jadi wasilah, jadi wasilah. Saat-saat seperti ini kita sangat butuh untuk wasilah dengan amalan saleh, dengan kasih sayang Allah, harapkan rahmat Allah. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih, Allah masukkan kepada siapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, dan kita tidak tahu, mungkin dari mulut kita tapi mungkin untuk kita ditunda oleh Allah dengan banyak alasan, jadi disebut dalam sebagian riwayat boleh jadi Allah menunda ataupun tidak mengabulkan doa kita itu karena Allah senang mendengarkan permintaan kita, rintihan atau suara kita. Kita berharap seperti ini. Satu sisi yang lain juga sebaliknya, Allah tidak suka. Kalau kita sesama kita mungkin sebel kita dengan orang ini datang terus. Ya, orang ini minta terus, datang terus. Ini kita jengkel. Maka dalam nanti sebagian riwayat, kalau Ibnu Adam yus'al yaghdab. Kalau anak Adam ini minta, marah dia, jengkel. Ini orang bosan, nyebelin banget nih, datang tiap hari minta, minjam, minta tolong. Tapi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat senang. Ya, dengan adab, dengan tatap, dengan cara, dengan syarat kita lengkapi, selalu kita meminta. Kalau kita saja sesama kita misalnya, setiap hari kita datang, kita ketuk pintu, kita enggak senang memang sama orang yang datang misalnya. Kan pada suatu ketika kita kan buka juga ya. Walaupun kita mungkin memberi dengan jengkel, dengan gak senang, nah kita akan membuka juga. Tapi subhanallah, walillahil matsalul a'la. Allah Maha mulia sifat-sifatnya. setiap hari kita mengetuk pintunya, menghibah, memohon kepadanya, ya, seperti dalam riwayat Allah malu kalau setiap saat hambanya datang meminta kepadanya, mengangkat kedua tangannya, turun dalam keadaan kosong, hampa, ya, nah, itu pasti. Maka walaupun ini mungkin bisa jadi, ya, bisa jadi, boleh jadi kita mungkin meminta dalam keadaan kurang sungguh-sungguh, kurang yakin berbalas, dan kemudian bisa jadi juga sebelumnya kita belum melengkapi syarat-syaratnya, belum adab-adabnya kita penuhi. Sebab-sebabnya untuk terkabul itu belum kita laksanakan. Kita dahului dengan amalan soleh, nah, atau banyak sedekah, ya, menjaga diri dari maksiat. Ya, kalau maksiat, hati itu kan kotor hitam, ya. Bagaimana mungkin akan kita merasa yakin? Kita akan ragu. Bahkan juga muncul lebih besar takut kita untuk tidak diterima doa itu, karena kita tahu kita berdosa. Jadi harapan itu merasa lebih kecil. Hanya dihilangkan, kurangi maksiat. Nah, antum yang sudah dalam lingkungan ma'ahid, rijalan wa nisa'an, laki dan perempuan, itu sudah ada artinya, nah, sebagian dari sarana doanya dikabulkan oleh Allah. Perbanyaklah wasilah-wasilah yang lain, hubungan dengan Allah perbaiki. Baik, itu tadi ilha. Sekarang kita ke asal yang berikutnya. Setelah menyebutkan tentang sebagian adab, di sini beliau menyebutkan afat, penyakit-penyakit doa. Ini gangguan-gangguan yang menghalangi doa itu terkabul. Wa min al-afati allati tamna'u tarattuba athari du'a 'alaihi, di antara afat, gangguan, penyakit yang mencegah tumbuhnya, munculnya buah dari doa, yang pertama ayasta'jil al-'abdu wa yastabti al-ijabah. Yastajil, buru-buru, terburu-buru doa. Maksudnya terburu-buru apa? Yastabti al-ijabah, ini makna bersama. Jelaskan. Saya sudah doa kok Ustaz, Masya Allah, tapi kok belum juga dikabulkan. Itu sudah istijal. Artinya istijal itu yastabti al-ijabah, kok belum juga terkabul. Akibatnya yastahsiru wa yada'u du'a, merasa kecewa, akhirnya putus asa, meninggalkan, lalu meninggalkan doa, malas akhirnya berdoa lagi. Tapi kalau kita ingat bahwa Allah Karim, Jawadun Karim, Maha Pendermawan, Sakhaul Laili wan Nahar, Maha Pemurah, selalu memberi siang dan malam. Nah, ya, Maha Pemurah, Maha Hayyun Karim, Maha Pemalu. Malu kalau ada hambanya yang datang meminta, dia tidak luluskan permintaan tersebut. Nah, kalau kita ingat kebesaran dan kesempurnaan Allah seperti ini, dan Allah selalu menghasung kita untuk berdoa, jangan putus asa berdoa. Mungkin kita yang salah, kembalikan kepada diri kita. Apa sebabnya? Syarat yang mana lagi yang belum terpenuhi? Periksa. Ada yang kurang dari syarat tersebut? Ada yang tidak sempurna adab-adabnya, etikanya meminta? Meminta tidak memuji Allah lebih dahulu, itu ya termasuk diantara adab yang kurang. Begitu dia hendak duduk bersimpuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbighfirli wali wali, ya, tidak ada satupun yang paling senang pujian dan sanjungan kecuali Allah. Sanjung, puji dengan berbagai macam pujian yang antum hafal. Sebut nama-namanya. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sami', Ya Latif, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Tawwab. Sebut. Nah, apa yang antum tahu? Antal ghani wa nahnu al-fuqara. Puji, sanjung. Dahului dengan istighfar. Paling baik itu dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, pengakuan kita rububiyah Allah, uluhiyah Allah, pernyataan bahwa kita ini tidak lepas dari takdir Allah, dengan semampunya kita akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. berlindung dari kejahatan yang kita lakukan, ya, dan seterusnya. Kemudian baru sebut banyak, dahulukan mungkin permintaan semua yang kita ingat untuk minta ampunan, taubat kepada Allah, diulang-ulang dengan memelas. Setelah itu sebutlah apa yang ingin kita minta. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Itu jawaban. Ya, konsekuensinya. Jadi bahwa sungguhnya, nah, ketika orang itu memperbanyak istighfarnya, taubatnya betul kepada Allah, akan Allah berikan. Tambahi anaknya, rezekinya dari harta. Cuma kita ya, memang itu tadi kurang yakin, kurang yakin. Nah, akibatnya, nah, dia meninggalkan doa, ia da'ud doa, akhirnya enggak mau lagi berdoa, malas lah. Kenapa kok malas? Saya sudah sering berdoa, enggak dikabul-kabulkan. Enggak lupa menukilkan, ada 10 sebab yang menyebabkan hati itu mati, kata Ibu Ibrahim bin Adham. Datang orang di pasar itu kepada dia, ya Ibrahim, Allah mengatakan udu'un rabbakum astajib lakum, udu'uni astajib lakum, wa qala rabbukum udu'uni astajib lakum. Tapi kok kami sudah sekian tahun berdoa kepada Allah, tidak juga dikabulkan. Ma tatqulubukum bisabi asyrah, mati hati kalian karena 10 hal. Kalian katakan kalian cinta kepada Allah, tapi kalian langgar, kalian jauhi perintahnya. Kalian katakan sunnah, kalian cinta kepada Rasulullah, tapi kalian jauhi sunnahnya. Kalian katakan kalian rindu pada akhirat, tapi tidak beramal untuk akhirat. Kalian katakan kalian itu antinya ini tidak senang dengan dunia, tapi kalian kejar dunia. Itu diantaranya. Nah, hal yang menyebabkan hati itu mati. Kalian katakan kalian benci dengan syaitan, tapi kalian ikuti bisikan-bisikan dan seterusnya. Ya, ada pada kita kan? Ada pada kita kan? Ini yang lebih dahulu dikikis supaya hati itu hidup kembali. Salah satu obat yang bisa menghidupkan hati, baca Al-Quran dengan tadabbur. Baca Al-Quran. Sering. Sempatkanlah lisan itu membaca Al-Quran. Qala rahimahullah, wa huwa bimanzilati man badara badran aw gharasa gharsan faja'ala yata'ahaduhu wa yastihi falamma istabata'a tamalahu wa idrakahu tarakahu wa ahmalah. Orang yang kemudian dia itu meninggalkan doa itu seperti orang yang menyebarkan benih badara badran, atau seperti orang yang menanam satu pohon mangga. Mangga berapa bulan tumbuh berbuah? 5 bulan? 5 tahun? Wah, bagus ya. Kalau yang 5 tahun, kita sangat senang dengan mangga. Oleh karena rambutan mana orang Medan? Rambutan mana? Rambutan berapa? 5 bulan. Kelengkeng. Nah, ini 5 tahun ya. Terlalu lama. Ini setak yang setahun atau 2 tahun apa? Hah? Tin? Buat tin? Jangan kita makan. Baiklah, sudah. Mangga. Ditanam tunas. Berapa bibitnya sekarang? 100 ribu ada. Bibit mangga. Tanam. Masya Allah, tiap hari disiram. Ya, dirawat. Dari 4 tahun ya, gimana? Kok lama sekali? Dari 1 tahun, 2 tahun kok lama sekali buahnya? Dan 5 tahun enggak sabar nunggunya 5 tahun. Nah, nantilah biar ajalah ditelantarkan. Ya, ditinggalkan, enggak lagi dirawat. Nah, ini seperti itu orang ya berdoa enggak merasa enggak terkabul, enggak melihat hasilnya. Akhirnya apa? Malas dia berdoa, capek. Ya. Doa setiap hari enggak dapat. Ya. Nah. Itu tadi mungkin sebabnya kita, sebabnya kita, nah, tidak kita lewati, kita jalani. Syarat-syaratnya kita tidak penuhi. Penghalang-penghalangnya tidak kita singkirkan. Nah, ya, hal-hal yang menghalangi doa itu tidak kita singkirkan, tidak kita buang, tidak kita tinggalkan. Nah, termasuk yang membuat doa itu tidak terkabul, ya, ini sikap istinjal. Wa fi Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan dijawab untuk anda, dikabulkan doa salah satu dari kamu selama dia lam ya'jal, tidak terburu-buru. Yaqul, nah, artinya terburu-buru, tafsirkan oleh beliau, da'utu fa lam yustajab li. Saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Ya, perasaan seperti itu sudah menghalangi kita sendiri yang nah, ini orang-orang motivator, ya, orang-orang motivator yang asli dunia di sana. Ini kalimat seperti ini dia dan jadikan sebagai ya, sesuatu yang harus antum dibuang, ya, di kotak-kotak oleh mereka. Ya, bahwa yang ini terkabulnya doa itu ya, dari diri kamu sendiri. Gimana kamu punya gambaran tentang Allah yang mengabulkan doa? Kalau kamu suudzon dengan Allah ini, nah, merasa putus asa, ini Allah tidak mungkin mengabulkan, ya sudah seperti itu. Ini juga menjadi penghalang, ya. Nah, jika kita berdoa, tapi kok kayak belum terkabul, nah, itu juga menghalang. Hafiz Sahih Muslim anhu dari Abu Hurairah juga, la yazalu istajabu lil abdi, akan terus dikabulkan doa untuk seorang hamba malam yad'u bi ismin, selama dia tidak berdoa dengan dosa, ya, doa yang kejelekan lah misalnya, ya, untuk seorang mukmin. Nah, kemudian au bi qatni ati rahmi, memutuskan silaturahmi, ya, doakan celakaan buat anaknya, buat kerabatnya, saudaranya, tidak baik. Atau doa yang termasuknya apa, ini termasuk dalam bentuknya tidak, ya, tidak dalam doa bi ismin dengan dosa. Di antaranya misalnya kita apa, termasuk juga doa yang tidak pantas. Doa ya Allah jadikan aku nabi, tidak pantas. Ya, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Nah, akan dikabulkan doa-doa yang ini tersebut, akan selalu dikabulkan doa seorang hamba itu selama dia tidak berdoa dengan dosa atau memutuskan silaturahmi, dan malam yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa, terburu-buru mencari kabulkan. Qila ya Rasulullah, mal isti'jal? Wa ya Rasulullah, apa itu isti'jal? Qala yaqulu qad da'utu wa qad da'utu falam ara yustajabuli. Fa yastasiru 'inda dhalika wa yad'u du'a. Dia berkata, saya sudah berdoa tapi saya tidak lihat dikabulkan. Aku dia putus asa dan meninggalkan doa. Nah, kembalikan, kita ingat sifat Allah Maha Mulia, Maha Pemurah, dan Allah Maha Thayyib. Mungkin yang kita persembahkan untuk kepada Allah itu bukan yang thayyib. Ini jadi sebab menghalangi doa kita. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wa al-amal shalih yarfa'u. Iya kan? Nah, kepada Allah naik kalimat-kalimat yang baik dan amalan soleh itu terangkat lah. Kalau misalnya yang kita berikan kepada Allah bukan sesuatu yang baik, nah, tidak akan diterima. Maka dahulukan perbanyak amalan soleh, kebaikan. Apalagi mereka yang hafalatul Quran, yang hafizul Quran, betapa banyaknya kebaikan yang mereka lakukan, yang mereka peroleh, yang mereka simpan, yang mereka siapkan. Satu huruf yang mereka baca 10 kebaikan. Alif satu, nah, lam satu, mim satu, sudah tiga. Dia mau hafal Quran, alif lam mim, dari kalau kita bula raiba fih, atau qul huwallahu ahad, itu yang diulang-ulang dia hafalkan. Ada berapa kebaikan yang disimpan. Nah, ya itu akan membantu dia untuk, nah, doanya itu dikabulkan. Semangat. Terakhir, qala wa fi musnad Ahmad min hadis Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu al-'abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Dari hadis Anas bin Malik, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan senantiasa hamba itu berada di dalam kebaikan selama dia tidak tergesa-gesa. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasta'jil? "Ya Rasulullah, bagaimana caranya ini istinjal itu?" Qala yaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Saya sudah berdoa kepada Rabbku tapi tidak dikabulkan. Jangan, ya. Kalau kita husnuzon juga kepada Allah, mungkin Allah senang mendengarkan suara kita. Perbanyak, perindah dengan ratapan, dengan nangis, dengan memelas, dengan mendesak diulang-ulang. Ya. Banyak sisi kebaikan nih kalau misalnya kita belum mendapatkan apa yang kita panjatkan kepada Allah, yang kita minta. Itu kan nah, semakin sering kita berdoa, semakin sering kita meminta, itu kan tambahan kebaikan. Walaupun belum dikabulkan, hari ini belum dikabulkan, ya, pagi belum dikabulkan, sore kita minta lagi. Kita sudah melakukan amalan saleh. Paginya berdoa, sore juga kita berdoa, besok juga berdoa, kan tambah. Kita menyimpan kebaikan. Kita menyimpan kebaikan terus. Nah, dan Allah tidak akan sia-siakan. Mungkin itu tidak akan dia enak. Yang mungkin punya minta anak, tidak diberikan anak, tapi dia diberikan sesuatu yang lain. Mungkin kalau dia diberikan anak, celaka dia, imannya rusak. Dia minta harta, tidak dapatkan harta. Nah, ya, kalau diberikan harta, mungkin dia celaka. Mungkin dia binasa, imannya rusak. Nah, jangan putus ya, putus asa, terus berdoa. Minta akhirat apalagi. Kalau dia minta akhirat dengan sungguh-sungguh, Allah giring dia amalan-amalan akhirat. Diberi taufik dia dengan amalan-amalan akhirat terus. Tambah kebaikannya. Diberi dia jalan untuk memahami ini kebaikan, ini amalan soleh. Nah, diberi taufik. Apalagi kalau dia betul-betul minta surga. Ya. Surga Firdaus, sungguh-sungguh akan digiring oleh Allah kepadanya. Bukan sembarangan Rasulullah menyuruh kita minta. Kalau kalian idza sa'altumullah jannah fas'alul firdaus ala. Kalau kamu minta kepada Allah surga, minta surga Firdaus. Kalau sungguh-sungguh itu digiring oleh Allah, dibimbing kita. Kalau betul-betul dia minta. Nah, dijauhkan dia dari maksiat, selalu dia hati yang selalu untuk tergerak, dapat tergerak untuk bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri terus. Nah, wallahu a'lam. Nah, perbanyak doa, lengkapi syarat-syaratnya, jauhi yang hal-hal yang menghalanginya. Nah, pertama sekali ingat seperti yang dikatakan oleh Ibnu Ibrahim bin Adham. Ya, apalagi di dalam awal-awal segitu ada banyak pendukung yang dalam ayat dan hadis doa itu akan dikabulkan oleh Allah dengan bila muncul dari hati ikut serta yang betul-betul yakin, yakinan hati kuatnya hati bersihnya hati itu kalau dia jauh dari maksiat. Wallahu a'lam bishawab dan bermanfaat dan Allah beri taufik kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang satu hal ini mungkin yang sudah sering kita ulang di sini, perkataan Umar bin Khattab, la ahmilu amral ijabah, walakin ahmilu amra du'a. Saya tidak memikirkan akan terkabulnya doa, tapi yang saya pikirkan adalah berdoa itu sendiri. Ya, yang saya pikirkan adalah doa itu sendiri. Karena siapa yang diilhami berdoa, didorong dia untuk berdoa, pasti ijabah bersamanya. Pasti ijabah menyertainya. Nah, perhatikanlah. Ini waktu-waktu mustajaban. Nah, bahkan dalam sholat pun kita sempatkan ya doa Allahumma atina fid dunya hasanah atau rabbi zidni ilma atau yang lainnya untuk orang tuanya. Nah, yakin. Ada ijabah bersamanya. Nah. Allahumma subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.